الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله في hadapan kita ada kitab kecil yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Siyar karya tulis Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tetap fokus pada masalah akidah, barakallahu fikum, yang tentunya kita akan baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk lebih kita memahami dan mendalami apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau di sini di matannya, rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه. آمين. تأمل رحمك الله. يعني segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemerintah pemelihara semesta alam ini. Salawat dan salam dan keberkahan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sahabatnya, semuanya. Berkata Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan semoga Allah mengampuninya. Kata beliau, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas siyar atau minas sirah, wabhamha bahman hasana. Perhatikanlah, cermati, semoga Allah merahmati engkau. Sittata mawadhi', 6 tempat atau kejadian dari sirah. Fafhamha fahman hasana, maka fahamilah dengan pemahaman yang baik. La'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya'i litattabi'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada engkau pada agamanya ini agar supaya engkau mengikutinya. Wa dinal musyrikin litatrukahu, dan engkau memahami agamanya orang-orang musyrikin agar supaya engkau menjauhkan diri daripadanya, meninggalkannya. Fa inna aktsara man yad'i ad-din wa yad'i annahu minal muwahhidin, karena kebanyakan orang yang ngaku-ngaku beragama, bergelut dengan ilmu agama, wa yad'i annahu minal muwahhidin, dan dia pun mengaku bahwa dia termasuk dari kalangan muwahhidin. Sampai sama sekarang ini antum tahu, antum dengar tauhid, ya, belajar tauhid, belajar tauhid, tauhid tasawuf, tauhid silat, tauhid apalah macam-macam, barakallahu fikum, mengatasnamakan tauhid, la yafhamu as-sunnata kama yanbaghi, mereka tidaklah paham terhadap sunnah sebagaimana mestinya, barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah, kita tengok syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi' min as-sirati wa fahamha fahman hasana. As-sirah, sirah al-murad biha siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup beliau alaihi salatu wasalam. Wa hiya at-tariqatu allati kana yasiru alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani jalan yang dulunya pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mundu bi'satihi ila an tawaffahu Allah azza wa jalla fil ibadah, mulai dari diutusnya beliau alaihi salatu wasalam dengan risalah ini, dengan nubuwah ini sampai diwafatkannya beliau oleh Allah Azza wa Jalla fil ibadah, dalam ibadah, wa fil muamalat, ini kehidupan beliau, sejarah hidup beliau dalam masalah ibadah, wa fil muamalat dan dalam masalah muamalah, wa fid da'wah ila Allah Azza wa Jalla dan dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, wa fil jihadi wal hijrah, masalah jihad, masalah hijrah, wa fit ta'lim, dalam masalah pengajaran, fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu. Maka semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, tasarrufatihi barakallahu bikum, kegiatan beliau, fi sirat hiya siratuhu, itulah sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Wa hadha amrun muhim anna al-muslima yadrusu sirata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang ini sangat penting karena seorang muslim yang mempelajari perjalanan hidup Rasulullah min ajli ayyaktadiya bihi, untuk dia mengikutinya, karena Allah jalla wa ala ja'alahu qudwatan lana, sangat penting karena Allah telah menjadikan rasul kita sebagai qudwah. Walillahilham, kita sudah termasuk dalam proses ini. Kita telah mempelajari dan membaca Zadul Ma'ad. Ini perjalanan sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang sangat bagus. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat. Fahuwa qudwatuna alaihi salatu wassalam. Maka Muhammad alaihi salatu wassalam ada qudwah kita, suri teladan kita, panutan kita. Falnadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi bidzalik. Maka hendaknya kita pelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikuti langkah beliau. Bukan hanya sekedar untuk thaqafah, untuk wawasan. Bukan. Karena ada orang belajar sekedar untuk wawasan, lah kita belajar untuk beramal dengannya. Terkhusus syariat kita ini, sejarah perjalanan Rasulullah itu adalah suri teladan yang sungguh sangat luar biasa, pelajaran yang sangat berharga. Wa hadha huwal matlubu min dirasati sirah, inilah yang dituntut dari belajarnya kita tentang sejarah Rasul, wa tafaqqu fiha, mempelajarinya. Laisal maqsudu anna sirata tuqra fi munasabatin mubtada'ah mithlu munasabatil maulid. Bukanlah sejarah itu sekedar dibaca di saat-saat atau keadaan-keadaan tertentu, seperti acara-acara bid'ah berupa acara maulid. Inna hadhihi al-qira'ah la tusmin wa la tughni min ju'. Karena pembacaan yang seperti itu di waktu itu, tempat itu, la tusmin wa la tughni min ju', barakallahu fikum, tidak memberikan barakallahu fikum, ini ungkapan latus min ulatu gini minju, ya ini tidak memberikan faedah. Barakallahu alaikum. Jangankan memberikan gemuk, menghilangkan rasa lapar saja, enggak. Ya ini belajar tentang sirah itu terus menerus. Barakallahu alaikum. Bukan cuma sesekali. Barakallahu alaikum. Lian halisat li attafakuhi biha. Karena orang-orang yang hadir di situ, dibacakan padanya sejarah Rasulullah secara ringkas, mereka pun yang hadir di situ bukan untuk mencari ilmu. Wa inna ma hiya littabarruk, dibacakan pun hanya sekedar untuk mencari berkah. Tayyib jarian alal adati faqat, sekedar melakukan kebiasaan setiap tahun. Setiap acara maulid dibacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, dan ada yang paham artinya. Barakallahu fiik. Ya terkadang juga dipidatokan dalam bentuk bahasa yang dipahami, tapi secara ringkas yang dikatakan la yusminu wa la yughni min ju, tidak memberikan faedah. Yang hadir pun hanya sekedar ya iya saja. Taib. Fala tufidu syai'a, maka pembacaan sejarah di saat-saat hanya di waktu-waktu seperti itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Li'anna takhsisaha biwaktin mu'ayyin summa tutwa. Li'anna takhsisuha biwaktin mu'ayyin summa tutwa. Karena dibaca di waktu itu saja, setelah itu digulung, tidak lagi dibaca. Satu tahun akan datang lagi baru dibaca ulang. Nah itu-itu saja, tidak ada penambahan-penambahan. Tidak ada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini, melakukan ini dalam peperangan beliau, dalam jual beliau, dalam subhanallah, dalam kehidupan rumah tangga beliau, subhanallah. Hadal amru la yanfa'u wa la yufid. Sekedar membacakan sekali setahun tidak memberi manfaat dan tidak mendatangkan faedah. As-siratu matlubun dirasatuha daiman. Sejarah itu butuh untuk kita baca terus menerus, kita pelajari terus menerus. Baik, wala naqsulu bidirasati mujarradun annana naqrauha min awwalha ila akhirha wa naqulu qara'na as-sirah. Bukan berarti bahwa belajar di sini sekedar membaca dari awal sampai akhirnya, setelah itu kita katakan Anda sudah baca sejarah Rasulullah. La la budan natafaqqaha fiha wa naqtadi bir rasuli fi af'alihi. Kita harus tafaqquh mempelajarinya, memahaminya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan beliau dan ucapan beliau. Hadza huwal maqsud. Ini maksud dan tujuan kita belajar sejarah. Barakallahu fiikum. Wa qad kataba al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kitaban 'aziman fi fiqh sirah wa huwa Zadul Ma'ad. Dan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menulis kitab yang sangat agung fi fiqh sirah, dalam masalah fiqh sirah, karena kita pelajari bagaimana antum ikuti barakallahu fikum fawaid yang bisa kita ambil dari peperangan ini. Masya Allah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kejadian tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Aisyah berzina. Fawaid luar biasa banyak, rentetan faedah-faedah barakallahu fikum fi fikhi sirah wa huwa Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Zadul Ma'ad, barakallahu fikum, Zadul Ma'ad ini bekal dari perjalanan untuk akhirat kita. Fi hadi khairil ibad, dalam pelajari perjalanan hidup sebaik-baik hamba, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita mengambil bekal dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana banyak fikih, barakallahu fikum, pemahaman tentang akidah, tentang muamalah, tentang keluarga, tentang kesehatan, macam-macam. Tentang perdagangan, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba ba'dul mu'asirin kitabat minha ma huwa sahih wa minha ma huwa sayyi. Dan adapun sekarang ini di zaman kita ini ada para penulis yang menulis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada yang bagus, baik, di antaranya pula ada yang jelek. Wa minhum man inharafa wa ja'a bi syirkiyat. Di antara mereka ada yang menulis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi menyimpang, bahkan masuk karya syirik, wa hasa 'ala tabarruki bil athar, dan bahkan menghasung orang untuk tabarruk, mencari berkah dengan sisa-sisa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala hadha huwal maqsudu min qira'ati sirah, dan dia menjadikan inilah tujuan dari membaca sejarah, yakni melakukan kesyirikan, wal iyad bil. طيب ولكن هذا لا عبرة به لأن كلا ينفق مما عنده. ولكن akan tetapi هذا لا عبرة به, tidak perlu kita tengok, tidak perlu kita barakallahu bikum pedulikan. لأن كلا ينفق مما عنده الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا. Karena setiap orang akan mengimpakkan apa yang ada pada dia. Siapa yang memiliki sesuatu yang baik, maka dia akan mengimpakkan yang baik. Walladhi indahu syai' radi' yunfiqu radi'a, dan siapa memiliki suatu kejelekan dia tidak akan bisa memberi kecuali kejelekan pula. Paham barakallahu bikum? Orang yang jelek tidak akan pernah bisa memberikan kecuali kejelekan. Ini tidak ada yang dia miliki kecuali kejelekan, maka ketika dia memberi ya kejelekan pula. Ketika orang itu baik dan memiliki kebaikan, ketika dia memberi maka dia akan memberi kebaikan. Barakallahu bikum. Walhamdulillah, nasallahu alaihi yahdiana wa iyyakum. Dan segala puji bagi Allah, kita memohon kepada Allah hidayahnya kami dan untuk kalian. Wa yahdi haula ila sawa'is sabil, dan semoga Allah juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu, yakni orang-orang yang mengajak belajar sirah tapi arahnya kepada kesyirikan, wal iyad billah. Tapi semoga Allah memberi hidayah juga kepada mereka. Wa yarundahum ilal haq, dan mengembalikan mereka semuanya kepada kebenaran. Wa nahnu la natanaddar bihim li'alla yusibana ma asabahum, walakin nas'alullah al-afiyata, nas'alullah an yahdiyahum wa an yaruddahum ila sawab. Ya, kita hanya bisa memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan, dan memohon agar supaya mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengembalikan mereka semuanya ke jalan yang benar. Fal maqsudu min dirasati siratir rasul, maka maksud tujuan kita belajar sirah ini, belajar sejarah, barakallahu fikum, wal i'tibar wal amal, mengambil pelajaran dan beramal dengannya. Mengambil pelajaran dan beramal dengannya. Wal iqtida bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan iqtida mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhdul ahkami minha, mengambil hukum-hukum daripadanya. Hadha huwal matlub, inilah yang dituntut. Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khair, karena kehidupan Rasulullah semuanya kebaikan. Wa kulluha ilm, semuanya ilmu. Wa kulluha amalun salih, semuanya adalah amal salih. Wa kulluha jihad, semuanya adalah jihad. Wa kulluha da'wah, semuanya adalah da'wah ila Allah. Wa kulluha ta'lim, semuanya adalah pengajaran. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairil azim min jami'in nawahi, barakallahu fikum. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluap dengan kebaikan yang sangat besar dari semua sisi. Semuanya ibadah. Falina anna athaniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita memberi perhatian terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengenalinya. Wa syekhu akhadha minha sittata mawadhi muhimma wal baqiyah mawjudah fi siratihi. Dan syekh di sini mengambil 6 poin yang penting sekali, dan selebihnya banyak sekali dalam sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadhil mawadhi tata'allaqu bil aqidah, akan tetapi 6 poin ini berhubungan erat dengan masalah akidah. Masyaallah, barakallahu fikum. Hadha al maqsud, inni la'allaha la'allaha ayyafhamaka dinal anbiya'i litattabi'ahu. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada engkau tentang agamanya, agama para nabinya, untuk engkau ikuti. Dan memberikan pemahaman kepada engkau untuk engkau mengerti tentang kesyirikan, agar supaya engkau meninggalkannya. Hadzal maqsudu min dirasati sirah, inilah maksud dan tujuan dari belajar sejarah. Anda kata fahamu dinal anbiya, bahwa engkau paham dengannya agama para nabi alaihimussalatu wassalam. Tafhamu tauhida litattabi'ahu, engkau paham ketauhidan agar supaya engkau mengikutinya. Wa tafhamu syirka min ajli an tajtanibahu, engkau paham kesyirikan agar supaya engkau menjauhinya. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat, tidak cukup seorang dia paham tentang kebenaran saja semata. Bala budda ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil, tapi hendaknya dia tahu juga al-haq dan tahu pula kebatilan, untuk dia beramal dengan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih, dia paham kebaikan agar supaya dia beramal dengannya. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabahu, dia tahu kebatilan agar supaya dia meninggalkannya. Li'annahu idza lam ya'rif al-batil waqa'a bihi wa huwa la yadri, karena orang kalau tidak tahu kebatilan, boleh jadi dia terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah kebatilan. Barakallahu fikum. Sama kita tahu kewajiban-kewajiban salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ini kita tahu, diperintah amal saleh. Kebatilan pun harus kita tahu, maksiat dan dosa, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Kita harus tahu pencuri, mencuri, berzina, minum khamr, uququl walidain, harus kita tahu semuanya untuk kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Fa anta indama tasiru fi tariqin wa anta la ta'rifu hadha at-tariq wa fihi khufar wa fihi mahalik, ruwama tahlik wa anta la tadri. Engkau sebagai contoh, Indama tasiru fi tariqin, engkau berjalan di suatu tempat, wa anta la ta'rifu hadha at-tariq, engkau tidak kenal jalan ini. Barakallahu fik. Engkau tidak kenal jalan ini, wa fihi muwar. Ternyata di jalan ini ada lubang, wa fihi mahalik, ada barakallahu fikum perkara yang bisa mematikan, mencelakakan. Wa tahliku anta la tadi. Boleh jadi engkau masuk ke dalamnya dalam keadaan tidak tahu. Barakallahu fikum. Taqau fil hufar wa anta ma daraita. Engkau terjerumus dalam lubang, dalam keadaan engkau tadi tidak tahu. Nanti sudah di dalam, oh ternyata ini lubang. Lakinaka idza darasta at-tariqa fa arafta ma fihi minal masalik. Apakah akan tak kalau sudah engkau tahu itu jalan terang sudah dengan rambu-rambunya sekalian. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini ada lubang, ini ada penyempitan, ini ada belokan, ini ada kubangan, ini ada hey, barakallahu fikum. Fa'arabta ma fihi minal masalik, engkau telah tahu jalan-jalannya. Baik, wa ma fihi minal akhtar, dan bahaya-bahayanya. Fa innaka takunu ala bayyinah. Maka engkau tahu ala bayyinah. Tatajannab al mahalik anta allati fi at-tariq. Engkau akan menghindari perkara-perkara yang membahayakan yang ada di jalan. Masya Allah. Baik, ini contoh yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Hadza fil umuril hissiyah. Ini dalam masalah hissiyah. Baik. Kadzalika bil umuril aqadiyah min babin aula. Demikian pula belajar tentang masalah akidah itu lebih utama lagi untuk kita tahu. Fala budan ta'rif al batil. Mesti engkau tahu mana yang batil, ta'rif syirk. Engkau kenal kesyirikan, wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya asbabuhu. Apa saja jenis-jenis kesyirikan itu? Apa saja sebab-sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan? Wa ma hiya al wasail lati tusilu ilaihi hatta tatajannabaha. Dan langkah-langkah apa yang boleh jadi mendekatkan seseorang kepada kesyirikan agar supaya engkau tidak melakukannya. Yaqulu syair arabtu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Aku mengenali kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menghindarkan diri daripadanya. Dan barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus pada kejelekan itu. Hudzaifah bin Yaman sudah kita lewati di kitab yang telah lalu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala, ini as-sahabiyul jalil, sahabi yang sangat mulia, mengatakan nasu yasaluna an-nabiyya 'anil khairi, orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, wa kuntu asalu 'anil syarr, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, makhafata an aqabihi, karena khawatir aku terjerumus pada kejelekan itu. Fala budda min ma'rifatil khair wa ma'rifatil syarr, maka harus kita kenali, kita mengetahui mana kebaikan dan mana kejelekan. Wal ba'dul yawm yaqulu na'riful haqqo wa laysa min ad-darurati an na'rifa ma yud'adu. Sebagian orang di hari ini mengatakan, yang penting kita tahu kebenaran, adapun selain itu tidak perlu kita tahu. Subhanallah. Taib. Kejelekan pun harus kita tahu. Oh, ini kejelekan. Barakallahu fikum. Bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk menjauhkan diri daripadanya. Oh, katu ini tidak boleh, katu. Selama ini kita tidak tahu kalau ternyata tidak boleh, ya kan? Taib. Terkadang orang jangan dengan perkara-perkara yang masih tersembunyi, perkara-perkara yang lahir saja, yang jelas-jelas saja, masih banyak orang yang tidak tahu kalau itu ternyata larangan. Barakallahu fiik. Kebaikan juga demikian. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang sangat mudah dilakukan hanya karena ketidaktahuan dia tidak melakukannya, padahal sangat memungkinkan untuk dia melakukannya. Sahih. Sangat mungkin kan untuk dia melakukannya. Sering kita berikan contoh, salat menghadap sutra, menghadap tembok, menghadap dinding, menghadap tiang, menghadap ini papan yang diberdirikan itu, barakallah, di menghadap meja atau di belakang punggung orang, barakallah, kita jadikan sutra pembatas antara kita dengan orang-orang yang akan lalu-lalang di hadapan kita. Barakallah. Taruhlah kalau kita katakan itu sunnah, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau kita melakukannya setiap sholat, kita akan dapat pahala lebih dari orang yang tidak melakukan dari orang yang melakukan sholat tanpa sutra, tanpa pembatas. Demikian juga sholat sambil merapatkan saf. Ini sangat mudah sesungguhnya, cuma orang tidak mau. Atau kebanyakan mereka tidak tahu Tidak tahu. Subhanallah. Atau memandang enteng al-muhim. Barakallahu fikum. Jangan perkara-perkara yang jelek, perkara baik saja banyak orang tidak tahu, apalagi kejelekan-kejelekan. Fala budi min ma'rifatil khair wa ma'rifatish syarr, maka harus kita mengenali kebaikan dan mengetahui kejelekan. Wal ba'd al-yawma yaqul na'rifu al-haq, sebagian orang mengatakan yang penting kita tahu kebenaran dan bukan suatu keharusan untuk kita mengetahui kejelekan. Wa hadha batil li'annaka idza lam ta'rif al-batil yadhillu khafiyan fatadhill 'alal haq. La syama wa du'atu su'i wa du'atu dhalali ala isti'dad li idlalin nas. Ungkapan tadi batil karena kaidah lam ta'rif al-batil. Tapi kalau engkau tidak mengenali kebatilan, yadhillu khafiyan fatadhillu 'anil haq. Barakallahu fikum. Yadhillu khafiyan, yakni akan berjalan tersebar dengan perlahan. Tapi apalagi di zaman sekarang ini, dai-dai kejelekan luar biasa, sungguh semangat mereka menggebu-gebu. Du'at kesesatan, dai-dai kesesatan, ala isti'dadin li'idlalin nas, sangat siap mereka untuk menyesatkan orang. Aini barakallahu fikum. Tapi mukaddimah, intinya kita belajar sirah ini sangatlah penting. Tapi untuk kita pelajari, karena sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat dengan ilmu, syarat dengan fikih, dan kehidupan beliau adalah ilmu. Barakallahu fiik. Tinggal kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ini tujuan kita mempelajarinya, bukan cuma sekedar wawasan atau tabarruk atau apalah istilah-istilahnya. Intinya kita diperintahkan untuk mempelajarinya dan mengikutinya. Wallahul musta'an. Karena apa yang beliau lakukan itulah syariat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi semua apa yang beliau lakukan, semua apa yang beliau ucapkan itu adalah bagian dari syariat kita ini. Barakallahu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, wa syurla ilaihi la anta subhanahu